Wajah ceria bukan sandiwara. Wajah ceria ekspresi hati yang gembira. Bukankah itu menyenangkan, saudara, selalu melihat orang yang ceria wajahnya? Karena hatinya gembira. Mengapa hati bisa gembira? Itu tanya yang luar biasa. Kesedihan sudah pasti menimbulkan ketegangan. Wajah menggambarkan dan tak bisa disembunyikan. Jangan ada di sana. Tapi sedih dan gembira bukan pilihan mudah. Seperti kita memilih mau minum air putih atau air manis. Sedih dan juga gembira adalah sikap hati menyikapi kehidupan ini. Sehingga tiap hari kita berjalan di tempat yang pas, melakoni hari-hari kita seperti apa yang Tuhan kehendaki. Pikirkanlah, supaya hidup ini betul-betul nyaman dan gembira. Cari jalan dan temukanlah. Jangan tenggelam dalam kesedihan, segera keluar dari sana. Tapi tak ada kesedihan bisa diatasi. Kegembiraan bisa dibangun jika relasi dengan Sang Pencipta tak beres di kehidupan. Dan jangan katakan relasi dengan Pencipta beres, padahal relasi dengan sesama terganggu di sana sini. Karena disitulah kata kunci ukuran yang sejati. Hidup dekat dengan Tuhan pasti dekat dengan sesama. Keakraban dengan sesama di mana kita ada, itulah titik awal kegembiraan yang memberikan kegairahan menumbuh kembangkan hidup kita untuk menjadi penuh dengan karya yang berkemenangan. Jangan takut, terus maju. Raih kemenanganmu, lukis hari-harimu. Tuhan menyertaimu, kegembiraan itu warisanmu. Ambil, jangan lupakan.